kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau mengintai hari paling indah? Kupikir nama kita berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love, we'll conquer all. Wouldn't raise my love even just one night. All of you stay in my heart, my paling indah. Ku ukir nama kita berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai